Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita masih pada pembahasan beberapa kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang dibuat oleh du'atut tamyi' dalam rangka untuk menolak bantahan-bantahan para ulama terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah, terhadap berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Terakhir yang kita sebutkan ialah mereka menyatakan bahwasanya al-jarh, yang namanya tahdzir, tidak dilakukan kecuali oleh seorang alimun mujtahid. Seorang alim yang mujtahid. Tahdzir hanya untuk para ulama. Dan dijelaskan ini perkara yang batil. Al-Syekh al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah memberinci apabila perkara-perkara tersebut perkara yang samar, mustabihah, khafiyah, maka dikembalikan kepada para ulama. Tapi kalau perkara itu perkara yang wadihah, perkara yang begitu gamblang, begitu jelas, maka bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Dari kalangan thullabul ilm, bahkan mungkin dari kalangan orang-orang awam. Yang berikutnya, barakallahu fikum, yang mereka lakukan, kaidah berikutnya, prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip mereka, masih berkaitan dengan pembahasan masalah al-jarh wa ta'dil, ialah ishtiratul ijma' fi qabulil jarh. Dipersyaratkan adanya ijma' ulama' di dalam menerima kritikan-kritikan tahdzir-tahdzir. Ijma' katanya. Ini adalah qa'idah halabiyah. Qa'idatun halabiyah. Kaidah yang dibuat oleh Ali Hasan Al-Halabi. yang telah difonis oleh para masyayikhul kibar sebagai mubtadi umbal, secara mubtadi yang sesat. Sebagian mereka mengumpulkan penyimpangan-penyimpangan Al-Halabi mencapai 150 sekian poin dari penyimpangan-penyimpangan dia tadi yang ada. Di antaranya hal ini, mempersyaratkan adanya ijma' ulama di dalam menerima jarah kritikan, dalam menerima tahzir, atau semisalnya. Ini barakallahu fikum, sebuah pemahaman baru yang dimunculkan oleh Ali Al-Halabi. Tidak ada seorang alim pun dari ulama sunnah yang punya pendapat semacam ini. Barakallahu fikum. Yang ada di kalangan salafun salih ialah tidak dipersyaratkan adanya ijma' untuk menerima al-jarah, untuk menerima at-tahdzir. Kalau ada ijma', wadih. Begitu pula ketika mayoritas ulama, jumhur ulama yang mentahdir atau yang menjarah seseorang dengan hujah-hujahnya, dengan bayan keterangan-keterangannya, maka makbulah, diterima. Atau kathirun minal ulama, bukan jumhur, kathir minal ulama, banyak dari kalangan para ulama yang menjarah dia, yang mengkritik dia, yang mentahzir dia dengan hujah, dengan bayan, diterima. Bahkan walaupun cuma dua ulama, itsnani minal ulama al-mu'tabarin, hatta cuma dua orang dari kalangan ulama yang mu'tabar, yang menjarah dia, yang mentahzir dia, yang mengkritik dia dengan hujah, dengan bayan, diterima. Bahkan satu orang saja, satu orang alim yang mu'tabar, yang mengkritik dia, yang mentahzir dia, yang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dia dengan hujah dan bayan, diterima. Ini ma'ruf, perkara yang sangat masyhur, dipelajari oleh para tulabul ilm dalam kitab-kitab mustalahul hadis, dalam babul jahi wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dengan pemahamannya Ali Al-Halabi ini, maka runtuhlah semua kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Dengan pemahaman Ali Al-Halabi ini, maka runtuhlah juhudus salaf, upaya-upaya salafun salih dalam bab rududun ilmiyah, bantahan-bantahan ilmu yang ilmiah. Hancur semua ya kawan. Dengan pemahamannya Ali Al-Halabi. Kalau kaidah Halabiyah ini diterapkan barakallahu fikum, mungkin barangkali tidak didapati di dunia ini seorang yang menyimpang, seorang yang dikatakan majruh, dikritik, seseorang yang dikatakan muhadzir min, yang ditahzir dan segala macamnya. Mungkin tidak ada. Barakallahu fikum. Orang sesesat Ali Al-Halabi saja yang dikumpulkan oleh sebagian talibul ilm memiliki 150 sekian penyimpangan. Tidak semua ulama zaman sekarang ini mengatakan ibu tadi. Masih ada beberapa ulama yang merekomendasikan dia. Hanya. Apalagi dengan semata-mata yang penting ulama. Hatta Said Qutb yang memiliki sekian banyak al-bid'ul kabirah, bid'ah yang begitu besar, yang begitu fatal, sebagiannya kufur, masih ada sebagian yang dikatakan ulama atau yang diulamakan yang membela dia. Konsekuensinya tidak ada mubtadi' di dunia ini, ikhwan. Dan tidak diinginkan sama dia. Sehingga dari pemahaman mereka ini, dari pemahaman Al-Halabi ini, melahirkan kaidah baru. Selama masih ada ulama-ulama yang merekomendasikan si fulan yang ditahzir ulama-ulama yang lain, maka perkaranya ijtihadiyah. Ingat, perkaranya ijtihadiyah. Muncul kaidah mereka tadi itu, ya sudahlah, jangan sampai ikhtilaf di antara kita tentang orang lain sebagai sebab khilaf di antara kita. Dimaklumilah, antum mengatakan dia majruh, dikritik, ditahdir, hizbi, silakan. Kami mengatakan belum. Memaksakan kehendak, memaksakan pendapat, harus sama kayak kalian, itu namanya tasyadud, kata mereka. Ekstrim. Bahkan mereka menuduh Ahlussunnah sebagai hadadiyah dengan cara semacam ini. Ini semua adalah tamyi'. Tamyi'. Barakallahu fikum. Ini kaidah halabiyah. Sangat mengerikan, barakallahu fikum. Dan pemahaman ini, khonatina azakumullah, yang banyak beredar di kalangan halabiyin di Indonesia ini. Ini ya, ikhwan. Banyak dari kalangan orang-orang yang ada di Rojak, atau yang bersama dengan orang-orang Rojak, bahkan yang menulis dari kalangan mereka tentang salah kaprah sururi, pemahaman sururi. Ini pemahaman dia. Punya kaidah, selama masih ada yang merekomendasikan si fulan dari kalangan para ulama, ini hadiah. Tidak boleh memaksakan kehendak, memaksakan pendapat. Tidak boleh itu. Bahkan yang dicontohkan langsung Ali Hasan Al-Halabi. Mereka meyakini Ali Al-Halabi masih masyaikhus sunnah. Masih bagi ulama us-sunnah. Dikarenakan masih ada yang merekomendasikan dari kalangan para ulama, kata mereka, terkait dengan dia. Halas. Itu hadiah. Jangan dipaksakan. Kalau antum memaksakan, antum haddadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah kaidah, sebuah pemahaman yang dibangun di atas kaidah yang batil. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah. Sehingga tidak ada di kalangan satu ulama pun yang menyatakan dipersyaratkan adanya ijma ulama untuk menerima jarah kritikan atau menerima tahzir. Hatta satu orang alim barakallahu fikum, yang mentahzirnya, yang mengkritiknya dengan hujjah, dengan bayan, argumentasi yang ilmiah, makbul, diterima. Dari sini muncul pemahaman berikutnya. Kaidah mereka yang lainnya lagi. Di antara kaidah mereka, barakallahu fikum, ialah raddu al-jarhil mufassar. Raddu al-jarh walau kana mufassaran ma dama hunaka ta'dil. Membantah, menolak kritikan-kritikan yang ada walaupun kritikannya mufassar, terperinci, selama di sana masih ada ulama yang menta'dil, yang memuji. Ini permainan dari kalangan mereka terkait dengan kaidah jarh wa ta'dil, barakallahu fikum. Ada khatir jiddan. Perlu dipahami, khonatina azakumullah, kaidah yang berjalan di kalangan para ulama ahli hadis dan itu merupakan pegangan jumhurul ulama dulu sampai sekarang, yang namanya al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Kritikan yang rinci, yang dibawakan bukti-bukti ilmiah yang valid tentang keadaan seorang rawi atau seseorang, lebih didahulukan daripada ta'dil. Daripada ta'dil. Misal, Syekh Fulan. Menyatakan Ali Hasan Al-Halabi seseorang yang mubtadi, umbal, mumayyi', fattan. Namanya apa ya, Fan? Jarah. Ada sebagian yang lain, Syekh Fulan, yang dikatakan Syekh Fulan merekomendasikan Ali Al-Halabi. Ta'dil. Di sini barakallahu fikum, ada pertentangan antara jarah dan ta'dil. Maka secara kaidah, yang menjarah, yang mengkritik harus membawakan hujjah, bukti-buktinya. diminta, hatu burhanakum, mana buktikan datangkan bukti-bukti kalian. Ketika ulama-ulama tadi yang mengkritik, yang mentahdir, yang menfonis, membawakan semua hujah-hujahnya, poin-poin yang rinci, dengan detail, dengan valid, dengan ilmiah, nih, dia punya penyimpangan demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, nih, maka jarah yang mufassar itu makbul. Walaupun yang memuji ribuan orang, jarah yang mufassar muqaddam ala ta'dil. Itu kaidahnya para ulama. Camkan baik-baik barakallahu fiikum, hadza muhimun jiddan. Supaya jangan dipermainkan oleh mereka terkait dengan bab ini. Yang mereka contohkan terkait dengan masalah jum'iyah ihya uturath. Ini syubhatnya halabiyin roja'iyin. Ex-sururiyin dulu. Di Indonesia ini. Mereka contohkan terkait dengan ihya uturath. Mereka mengatakan yang memuji, yang merekomendasikan ihya uturath masih ikhul kibar. Kata mereka. Masyaikhul kibar. Mereka mengatakan lebih kibar daripada yang menjarah, yang mengkritik, kata mereka. Di sini tidak ada istilah kibar sama sigar. Yang dibahas mu'tabar atau bukan mu'tabar. Klasifikasi kibar, sigar, itu merupakan syiarnya hizbiyin. Yang dibahas mu'tabar atau enggak mu'tabar. Mereka mengatakan tidak ada masalah berhubungan dengan jum'iyah atau turas. Menerima dari mereka, ta'awun dengan mereka, labas. Dikarenakan yang merekomendasikan ulama-ulama kibar, kata mereka. Disebutkan semacam Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Fulan, Syekh Alan. Barakallahu fikum. Terima, kata mereka. Dalam keadaan yang menjarah, yang mentahzir jum'iyah atau turath, juga para ulama kibar, mu'tabar. Dan mereka menyebutkan dengan rinci, dengan detail penyimpangan-penyimpangan yang ada pada jum'iyah atau turas. Di dalamnya ada bai'at. Satu bai'at cukup untuk meruntuhkan semua yang ada. Di sana ada bai'at. Di sana ada al-wala' wal-bara' yang sempit terkait dengan jum'iyah atau turas. Mereka memiliki da'i-da'i khusus untuk mendakwahkan ihya uturath. Dana-dana yang mereka sampaikan umumnya diberikan kepada selain salafiyin. Di mana ada ihya uturath dan dana mereka pecah salafiyin di mana-mana. Itu perkara yang sangat wakil, yang sangat nyata. Dana yang ada pada mereka digunakan untuk memerangi dakwah salafiyah, memerangi salafiyin. Dan poin-poin yang lain. Satu poin saja cukup untuk meruntuhkan semua yang ada. Hadza jarah dan mufassar. Maka kaidah yang benar al-jarh wal mufassar muqaddam ala ta'dil. Kritikan yang rinci didahulukan daripada yang ta'dil. Walaupun ribuan yang menta'dil, enggak dianggap. Yang ini walaupun satu orang yang menjarah dan dia mu'tabar, membawakan hujah-hujahnya, diterima. Dipahami barakallahu fikum masalah ini. Banyak diterangkan oleh Syekh Al-Allamah, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam karya-karya mereka. Anda bisa membaca Al-Muntaqa min Fadhail Syekh Rabi' bin Hadi. Jilid yang pertama. Terlalu banyak. Kaidahnya para ulama, man 'alima hujjatun 'ala man lam ya'lam, yang memiliki ilmu lebih hujjah atas yang enggak punya ilmunya. Syekh Ubaid al-Jabiri juga membawakan keterangan panjang terkait dengan bab ini, mengkritisi pemahaman Halabiyyin. Paham ya ikhwan? Ini yang terus bergulirkan. Ujungnya nanti mereka mengatakan khilafiyah, ijtihadiyah, toleransi. Hada tamyi, hada tamyi. Paham dong? Akhirnya muncul pembahasan yang berikutnya lagi. Pembahasan apakah al-jarh wa ta'dil? Apakah al-jarh wa ta'dil perkara ijtihadiyah ataukah bukan? Ini dimunculkan lagi sama mereka ya. Bermain-main dalam pembahasan kaidah semacam ini. Mereka dari kalangan Halabiyun menyatakan bahwasanya al-jarh wa ta'dil perkara ijtihadiyah. Ini juga merupakan kaidah Halabiyah. Ali al-Halabi dalam ceramah dia di sebuah kaset tegas menyatakan yang namanya al-jarh wa ta'dil tidak ada dalilnya. La fil kitab wa la fil sunnah. Tidak ada dalilnya. La fil kitab wa la fil sunnah. Perkara ijtihadiyah kata mereka. Kata dia. Tapi kemudian dia berkilah mengatakan. Yang mengatakan demikian tentang saya dusta itu. Saya tidak mengatakan demikian. Padahal ada kasetnya resmi. Dibantah langsung oleh Asy-Syu'bah al-Jabiri hafizahullah. Dalam risalah khusus. Terkait dengan raddu ta'silatil Halabi. Dan itu terus bergulir di kalangan Halabiyin. Sekali lagi, yang ada di Indonesia ini. Dipangku oleh orang-orang rojak. Di tengah-tengah mereka ini pemahamannya. Pembahasan al-jarh wa ta'dil perkara ijtihadiyah. Yang namanya perkara ijtihadiyah tidak ada nas dalilnya. La minal kitab wala minal sunnah. Hadha tamyi'un wa tajhil. Kaidah semacam ini tamyi' sekaligus tajhil, pembodohan terhadap umat. Dalil-dalil tentang al-jarh wa ta'dil itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikathrah, sangat banyak. Sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala menulis kitab khusus namanya Nashrus Shahifah. Tatkala membahas tentang Abu Hanifah rahimahullahu taala, membuat kitab Nashrus Shahifah, setebal ini bukunya ikhwan atau lebih kecil sedikit, di dalamnya dibawakan asyaratul adillah, puluhan dalil, ayat, wa hadis, semua pembahasan tentang al-jarh wa ta'dil. Dan sebagiannya dimasukkan oleh beliau dalam kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi shahihain. Wadih. Kaif dikatakan perkara ijtihadiyah? Barakallahu fikum. Hadza tamyi'un wa tajhil. Perkara al-jarh wa ta'dil, perkara yang disepakati oleh para ulama. Dalilnya ada al-kitab wa sunnah dan tatbiknya, praktiknya, praktiknya kaum salaf. Salafun salaf rahimahumullah ta'ala. Bukan perkara ijtihadiyah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika seorang alim menyatakan, mengkritisi fulanun kada wa kada, disebutkan fitnahnya, penyimpangannya, syubhatnya, dan dia seorang alim yang mu'tabar, wajib diterima. Wajib diterima. Masuk dalam kategori khabaru thiqah. Beritanya orang yang terpercaya, diterima. Barakallahu fikum. Faham ikhwan ya? Bukan jadi hadiah. Anda kata membaca pemahaman dan karya-karyanya Halabiyin di Indonesia ini, Rajaiyin, itu pembahasan dia. Ijtihadiyah, terus begitu. La hadza tamyi'un wa tajhil. Bukan ijtihadiyah. Nas kitab sunnah. Barakallahu fikum. Di kalangan para ulama itu dimasukkan dalam pembahasan khabaru thiqah. Berita orang yang thiqah. Diterima ya. Dimunculkan lagi oleh mereka syubhat yang baru lagi. Mereka menolak kalam ulama, keterangan-keterangan para ulama tentang si fulan yang menyimpang, pemahaman dia menyimpang. Alasannya dikarenakan taklid. Bayangkan ya kan. Menerima ucapannya para ulama terkait dengan fulan, alam, taklid kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga mereka memunculkan syubhatun syaitaniyah. Syubhat syaitan katanya sebagian ulama kita ya kan. Ucapan la yulzimuni. Itu kata-kata mereka. La yulzimuni. La yukni'uni. Tidak mengharuskan saya menerima kalamnya beliau. Tidak mengharuskan saya menerima kalamnya beliau. Kenapa? Satu, ijtihadiyah, kata mereka. Yang kedua, ucapannya orang. Saya bukan muqallid, kata mereka. Saya bukan orang yang muqallid, bukan orang yang taklid, saya muttabi'. Dan ini didengungkan terus oleh rojaiyin dan yang berikutnya MLM. Orang-orang mutalawinin, para makirin, para mutala'ifin, orang-orang MLM, ini hujah mereka. La yulzimun. Tidak mengharuskan saya mengatakan menerima itu semua. Saya bukan muqallid, saya bukan orang yang taklid, saya muttabi'. Na'udzubillah min zalik. Diterangkan oleh para ulama una barakallahu fikum, di antaranya Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang namanya qabulu khabari thiqah laisa taqlidan. Menerima berita ulama yang thiqah bukan taklid. Itu merupakan ittiba' perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salafun salih rahimahumullahu taala. Bukan taklid. Kewajiban kita qabul khabar thiqah. Yang namanya khabar datang dari tiga orang. Yang pertama khabarnya para kadzabin, para pendusta, tolak. Yang kedua khabarnya para shadiqin, thiqat, orang yang jujur, terpercaya, diterima. Yang ketiga khabarul fasik, beritanya orang yang fasik atau orang yang enggak jelas, ditathabbut, ditabayyun. Itu kaidahnya para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kamu seorang yang fasik dengan sebuah berita, tabayyunlah, tathabbutlah, cross checklah. Itu kabar fasik. Semua ulama salafan wa khalafa menyatakan tiga khabar. Khabar orang yang jujur, terima, wajib. Khabar orang yang pendusta, tolak, wajib. Khabar orang yang fasik, tasabut. Sampai jelas, shadiq ataukah kadzib. Jika kabul khabar thiqah, wajibun, walaysa bitaklid. Samakan baik-baik. Jika dikatakan oleh para ulama kita, kalimat mereka yang menolak kalamnya para ulama dengan kalimat la yulzimuni ana laisa bimuqallid, hadhihi syubhatun syaitaniyah, dan mengharuskan saya menerima kalamnya mereka, saya bukan muqallid, syubhat syaitaniyah. Itu dari kalangan halabiyyin wa rasyaiyyin wa mutalawinin, hampir semua mumayyi'in, ini hujjah mereka. La yulzimuni, la yulzimuni, subhanallah. Bermain-main dengan berbagai macam qawaid berkaya. Semakin muncul qawaid semakin parah. Dimunculkan lagi sama mereka. Ketika dibantah ini semua, dimunculkan lagi sama mereka. Bedakan ya akhi. Muncul lagi. Bedakan ya akhi. Khabaru thiqah makbul. Wa hukmu thiqah ghairu makbul. Bahasa yang lainnya, khabaru thiqah mulzim. Wa hukmu thiqah ghairu mulzim. Bermain-main dengan kaidah. Apa maknanya? Mereka mengatakan khabaru thiqah mulzim. Berita orang yang terpercaya, iya, diterima. Bulat lagi. Tadi mengatakan enggak terima, sekarang diterima. Berita orang yang thiqah terima. Tapi hukmu thiqah ghairu mulzim. Hukumnya orang yang terpercaya, dah harus terima. Na'udzubillah min dzalik. Bulat lagi. Itu kaidah barakallahu fikum. Dibantah oleh para masyaikhna. Kalimat hukmu thiqah ghairu mulzim wa khabaru thiqah mulzim. Ditanyakan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala wa ru'ah, terkait dengan ini, pihak yang membedakan antara khabar thiqah dan hukumnya orang thiqah. Berita orang terpercaya diterima, mulzim, mengharuskan kita menerimanya, kalau hukum tidak. Beliau mengatakan la a'lamu lihadha aslan 'inda as-salafi abadan fa hadhihi min al-falsafat wa at-ta'qidat al-haditsah min ifrazi qa'idatil ma'dzirati wat ta'awun fi ma'dzum. saya tidak mengetahui ucapan semacam ini ada dasarnya di kalangan salaf. Tidak ada salaf yang mengatakan demikian. Selamanya. Ini termasuk falsafah. Merupakan kaidah-kaidah baru yang muncul, yang nyembur dari kaidah ta'awun dan ma'zirah. Itu kaidahnya ikhwanul muslimin yang sebelumnya. Nata'awun fima tafakna alaih wa ya'zuru ba'duna ba'dun fima akhtalafna fi. Dari sana lagi ikhwan munculnya. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Disebutkan barakallahu fikum yang namanya khabar thiqah ma'ruf. Berita orang yang thiqah diterima. Begitu pula terkait dengan hukum thiqah. Hukum thiqah. Hukumnya orang yang terpercaya. Di kalangan salafun salih. Ketika sabitun dengan dalilnya. Hukum orang yang terpercaya. Ketika sabit dengan dalil-dalilnya. Diterima. Dikarenakan kita menggunakan dalil. Ketika seorang alim. Menghukumi fulan mubtadi, fulan hizbi, fulan kaza. Dibawakan dalil-dalilnya, bukti-buktinya. Itu makbul. Diterima di kalangan salaf. Ini semua ikhwan. Kaidah tamyi'iyah yang dimunculkan Ali Al-Halabi. Al-Halabi yang paling banyak membuat kaidah, kaidah, kaidah, kaidah, kaidah. Tapi semuanya menyimpang. Semakin muncul, semakin parah. Dan semua dalam rangka untuk menolak keterangan para ulama tentang ashabul ahwa wal bid'ah. Dan dalam rangka untuk melindungi hizbi. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Terbatas semua ikhwan dimunculkan lagi. Kaidah baru lagi. Kaidah tentang tasabut. Cross-check berita. Kaidah tentang tasabut cross-check berita. Mengatakan ini keliru. Yang ini keliru. Yang itu keliru. Dibantah. Ujungnya memunculkan kaidah tentang tasabut. Tasabut ya akhi. Cross-check berita ya akhi. Jangan asal menukil berita ya akhi. Tasabut ya akhi. Yang mereka maukan dengan tasabut di sini macam-macam. Kaidah tasabut menurut mereka du'atu tamyi itu macam-macam. Ada yang dimunculkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Kaidah ma'ribiyah fi tasabut. Apa itu? Kalau Abul Hasan mengatakan yang namanya tasabut, kalau saya sendiri yang ketemu orangnya. Fulan dibicarakan oleh para ulama. Dikatakan dia orang takfiri. Dikatakan dia membela Said Qutb. Dan berbagai macam syubhat yang dinisbahkan pada si fulan. Saya tidak terima semua ucapan tadi. Sampai saya datang langsung kepada orang tersebut. Saya datang langsung kepada orang tadi. Ketemu langsung. Bicara langsung. Tanya langsung. Telepon langsung. Atau semisalnya baru saya percaya. Na'udzubillah. Ini ujungnya Pak Ivan. Menolak semua keterangan-keterangan para ulama. Walaupun ulama kibar. Walaupun ulama tadi membawakan sekian banyak hujjah dan bayan. Tolak semua-sama mereka. Kenapa? Saya enggak lihat langsung. Saya tidak ketemu langsung. Ini diterapkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Terkait dengan kasusnya Muhammad Al-Maghrawi dan semisal dia. Para masyayikh kita, para ulama kibar sudah berbicara. Menjelaskan itu orang takfiri. Tidak mau dia. Saya belum ketemu langsung, katanya Abul Hasan. Saya tanya, saya akan ketemu langsung baru saya tahu. Begitu ketemu langsung, duntal miring sama Al-Maghrawi. Wah, siapa bilang dia seorang takfiri, dia bukan seorang takfiri. Dia ala khairin. Na'udzubillah min dzalik. Khabarnya para ulama yang terpercaya. Keterangan para ulama yang terpercaya. Ditolak mentah-mentah sama dia. Dengan kaidah tasabut tadi. Na'udzubillah. Ini kaidah ma'rifiyah. Ali Al-Halabi lebih fatal lagi. dia mengharuskan adanya tasabut, harus tabayyun terkait dengan khabarus thiqah, berita orang yang terpercaya. Sampai pada tingkat Ali Al-Halabi ini, ikhwan, mengharuskan tabayyun sampai untuk khabarnya para sahabat. Bayangkan. Beritanya para sahabat wajib tabayyun. Na'udzubillah min dzalik. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah membantah secara khusus qaidah Al-Halabi ini, dimasukkan dalam kitab Umdatul Ibbi lirat di Ta'silat wa Dhalalatil Halabi. Diterangkan tidak ada seorang salaf pun yang mewajibkan, yang mengharuskan tasabut untuk khabar thiqah, apalagi khabarnya para sahabat. Tidak ada. Itu tasabut bid'ahnya Al-Halabi. Yang ada barakallahu fikum, tasabut dari beritanya orang yang fasik. Yang fasik. Sekali lagi, khabar muncul dari tiga orang. Yang pertama muncul dari para kadzabin, pendusta, tolak. Ditolak. Yang kedua, khabar datang dari orang yang terpercaya. Ini diterima tanpa tasabut. Dikecualikan beberapa keadaan saja, ya. Beberapa keadaan saja. Tapi hukum asalnya diterima tanpa tasabut. Sementara yang ketiga, khabarul fasik. Berita orang yang fasik, orang yang mastur, yang tidak jelas bagaimana keadaannya, orang yang dicurigai dan segala macamnya, ini ditabayun, ditabut. Dengan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Antum melihat semua tafsirnya para ulama, tidak ada yang mengatakan tasabut untuk khabar thiqah. Hukum asalnya diterima, bukan ditabayuni. Allahul musta'an. Khulasanya apa, ikhwan? Kaidah yang mereka bikin, ikhwan. Kaidah yang digunakan untuk menolak rudutnya para ulama. Untuk menolak keterangan para ulama tentang si fulan yang menyimpang, si alan yang menyimpang. Nolak semua, ikhwan. Dan dalam rangka untuk membela hizbiyyin, membela ashabul ahwa'i wal bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Maka mereka meletakkan kaidah-kaidah yang justru menunjukkan tamyi' yang ada pada mereka, yang menggambarkan manhaj tamyi' yang ada pada mereka. Semakin muncul kaidah semakin parah. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ingat, ini semuanya Ali Al-Halabi yang paling banyak. Dan ingat sekali lagi, kaidah dia ini yang dipraktekkan oleh Raja'iyun di Indonesia ini. Mereka adalah Halabiyun di Indonesia ini. Mau ridha, mau enggak ridha, mereka mau senang, mau enggak senang, itu kenyataannya. Hampir kebanyakan mereka yang membicarakan bab-bab semacam ini, mereka semua termakan oleh kaidah Halabiyah. Bagaimanapun enggak termakan, setiap tahun diundang. Kadang setahun dua kali, kadang lebih dari setahun baru muncul. Bolak-balik ke tempatnya mereka, daurah di tempatnya mereka, di markas mereka. Bagaimana gak termakan? Yang mengusung pemahaman Halabiyah itu Raja'iyun di Indonesia ini. Mau ridho, gak ridho, terserah. Itu kenyataannya. Dan ingat baik-baik, rata-rata Raja'iyun terutama yang tua-tua di antara mereka itu ex-sururiyin dulu di Indonesia ini. Barakallahu'alaikum. Semacam Abu Nida, semacam Ahmad Sa'is, semacam Abdul Hakim Abdad, semacam dulu ya di Jawa dan segala macamnya. Orang-orang itu ekskluri semua, ya. Mereka semua yang kemudian sekarang bergabung dengan istilah Raja'iyun. Dikarenakan media mereka yang paling terkenal, Roja. TV Roja, Radio Roja dan segala macam. Dan link-link Roja sangat banyak. Channel-channel televisi sangat banyak. Channel radio sangat banyak. Semuanya tergabung pada mereka semua. Sekarang disebut dengan du'atut tamyi', para da'i-da'i tamyi', para mumayyi'ah, para mukhadzilah. Dan ingat, tamyi' bukan salaf. Mukhalafah bukan salaf. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Dua ini bukan termasuk Taifah Al-Mansurah. Abau, sya'u am abau. Mau, enggak mau, itu kenyataannya barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya lagi. Di antara yang mereka gembar-gemburkan selama ini barakallahu fikum. Seperti yang berikutnya ya, Pak. Menyatakan bahwasanya jarh wa ta'dil itu terkait dengan para rawi-rawi hadis. Itu zaman dahulu kala. Zaman sekarang enggak ada lagi pembahasan jarh wa ta'dil. Dan mereka menisbatkannya kepada Syekh Shalih Fauzan. Na'udzubillah min dzalik. Jahatnya mereka. Menarik-narik para masyaikhul kibar. Itu mereka lagi. Yang namanya jarh wa ta'dil itu khasun biruwatil hadis. Kata mereka. Khusus dengan rawi-rawi hadis. Itu zaman bahula. Zaman dahulu kala itu. Sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada. Allahul musta'an. Yang banyak membantah pemahaman-pemahaman mereka ini, ikhwan. Orang rito enggak rito terserah. Itu kenyataannya. Yang membantah pemahaman syubhat mereka ini, ikhwan. Yang paling banyak, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah dan para masyayikh bersama dengan beliau. Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari, Syekh Muhammad Bazmul, dan yang lain-lainnya. Masyaikhul, masyaikhul sunnah. Termasuk di dalamnya syubhat tadi. Yang mengatakan ilmu pembahasan jarh wa ta'dil khusus untuk rawi-rawi hadis tidak lagi berlaku untuk zaman sekarang ini. Dibantah, dimasukkan di sini. Al-Muntaqa min Fatawa Asy-Syaikh Rabi bin Hadi. Di juz yang pertama ya, ikhwan. Kita baca sedikit. Ada soal diajukan kepada beliau. Laqad zakara ba'dul ulama anna ilmal jarh wa ta'dil kana khasan bi zamanir ruwat. Lakin al'an 'am 1420 laisa hunaka shay' ismul jarh wa ta'dil. Fama huwa safi dhalik? Pertanyaannya, kata mereka, sebagian ulama menyebutkan bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu khusus dengan zaman rawi-rawi hadis. Sekarang tahun 1420 Hijriah. Soal saat itu. Tidak ada yang namanya jarh wa ta'dil. Apakah betul yang semacam ini? Jawabannya beliau, hadza wallahi minal mahazil. Kata Syekh Rafi. Hadza wallahi minal mahazil. Walmudhikatil mubkiyat. Ini semua demi Allah. Termasuk perkara yang dibikin permainan. Mahzalah. Dan juga termasuk perkara yang membuat orang tertawa sekaligus menangis. Bahasanya kita orang, ini dagelan ini. Dagelan ini. Dibikin permainan ini. Kita mau tertawa, bisa. Mau menangis juga bisa. Beliau mengatakan, ayyuqala mithlu hadzal kalam lamma takfurul bid'ah wa yathul ilhad وَيَثُ الْعِلْمَانِيُّونَ وَالسُّيُّعِيُّونَ وَالرَّوَافِضُ وَالصُّوفِيَّةُ وَالْحَزَبُ الضَّالَّةُ خَلَاصْ تَوَقَفَ الْإِسْلَامُ وَأُطْلِقُ الْعَنَى لِلنَّاسِ يَمْرَحُونَ وَيَسْرَحُونَ وَيَقُولُونَ مَا يَشَاءُونَ وَلَا حَدْ يَقُولُ هَذَا هَذَا غَرَبْ وَلَا حَدْ يَقُولُ هَذَا غَرَبْ أو هَذَا مُنْكَرْ وَلَا حَدْ يَقُولُ هَذَا مُسْرِفْ وَهَذَا مُسْرِفْ. Beliau mengatakan, ini perkara yang dagelan ya, kata beliau. Kif diucapkan, disampaikan semisal syubhat ini tadi. Tatkala bid'ah semakin banyak. Ilhad penyimpangan-penyimpangan semakin banyak. Para ilmaniyun semakin banyak. Komunis semakin banyak. Rafidah, sufiyah, sekte yang sesat. Semakin banyak. Halas Islam berhenti begitu, kata beliau. Berhenti. Sudah dilepaskan ini semua kepada manusia. Terserah mereka mau kemana. Membicara apa yang mereka inginkan. Tidak boleh ada orang yang mengatakan ini mungkar. Tidak boleh. Mengatakan ini salah. Tidak boleh. Ini perusak. Tidak boleh. Ini memperbaiki. Tidak boleh. Kata beliau. Hada minad daya' wa adamu al-fiqh fi din. Ini perkara yang sia-sia dan termasuk tidak ada fikih dalam perkara agama. Panjang lebar belum menjelaskan ya ikhwan. Dulu salafun salih menulis kitab-kitab akidah, di dalamnya ada bantahan-bantahan terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kadang kelompok, kadang tokoh-tokoh bid'ah. Apa itu namanya? Bahkan para ulama dahulu barakallahu fikum menulis pembahasan jarh wa ta'dil juga berbicara tentang rawi-rawi yang dikritik karena bid'ahnya. Hadza qadari, hadza syi'i, hadza mu'tazili, hadza murji, hadza kada. Dibahas itu. Subhanallah. Subhanallah ya kan. Ini pembahasan yang sangat mengerikan. Cukup panjang belum menerangkan tapi ini barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Ini semua adalah syanatul hizbiyyin. Fallahul musta'an. Sehingga justru pembahasan tentang masalah al-jarh wa ta'dil, kaidah al-jarh wa ta'dil digunakan oleh para ulama untuk menilai semua rawi, menilai semua saksi, menilai semua orang bahkan terkait dengan bab riwayat, bab syahadah, dan juga dalam bab penyimpangan-penyimpangan akidah. Menggunakan kaidah al-jarh wa ta'dil barakallahu fikum. Antum baca ini kitab ihfaz sangat bagus. Muntaqa min fatawa Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali memuat sekian banyak masail manhajiyah sangat panjang, sangat bagus. Antum baca dari awal sampai akhir. Di dalamnya banyak keterangan yang panjang dari beliau terkait dengan ini semuanya. Wallahul musta'an. Terus bermunculan syubhatnya para hizbiyyin al-mumayyi'in terkait dengan bab ini. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ala kulli hal, ini semua adalah syubhatul mumayyi'in. Semakin lama dikeluarkan semakin fatal. Dikarenakan tujuan mereka membawakan syubhat tadi yang mereka katakan sebagai kaidah atau usul sebagai upaya untuk menolak rudud ilmiah, menolak tahzirnya para ulama terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan tujuan mereka dalam rangka melindungi, memayungi hizbiyyin ashabul ahwa'i wal bid'ah, memantah, meruntuhkan ilmu jarh wa ta'dil, meruntuhkan at-tahzir wa ta'sil, meruntuhkan yang namanya al-wala wal fara di kalangan kaum muslimin. Sehingga efeknya Evan sangat banyak. Di antara efek tamyi, manhaj tamyi, satu, dimasukkannya dalam Islam kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang menyimpang. Ternyata itu Al-Halabi membuat sekian banyak kaidah yang sangat banyak, semuanya menyimpang. Itu dianggap minal Islam, termasuk Islam, sangat membahayakan. Yang kedua, dari efek negatifnya manhaj tamyi', meruntuhkan usul azimah, meruntuhkan prinsip-prinsip besar dalam Islam dan sunnah. Terutama prinsip al-wala' wal-fara', prinsip al-jarh wa ta'dil, prinsip al-ta'sil wa tahdhir, dan mauqif, sikap terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sikap terhadap al-masybuhin al-syubha, sikap terhadap ahlul fitnah al-fattanin. Sangat mengerikan. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini semuanya dikarenakan manhaj tamyi betul-betul merusak prinsip barakallahu fikum. Ini semua masih Al-Halabi, Al-Ma'ribi dan yang lain-lainnya. Sudah pada ngantuk ya, ikhwan. Kecapean tadi malam kayaknya. Masih menyisakan yang lain. Sengaja saya pilah yang lain ini terkait dengan syubhatnya Ibrahim Ar-Ruhaili. Ibrahim Ar-Ruhaili juga mereka undang sini. Mereka undang ke Indonesia ya, Pak Ibrahim Ar-Ruhaili. Padahal pada dianya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili ya, Pak, ada banyak syubhat. Syubhat yang juga masuk dalam kategori tamyi. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah sudah menuliskan penjelasan terkait dengan apa yang ada pada dia. Kitab Risalah Bayan Ma fi Nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili minal Khalali wal Ikhlal. Terkait dengan Ibrahim Ar-Ruhaili barakallahu fikum, tidak hanya dipakai oleh Halabiyyin Raja'iyyin. Syubhatnya Ruhaili ini barakallahu fikum juga banyak memakan korban dari kalangan IM4 namanya MLM. Sengaja saya tunda nanti jam 9 pagi insyaallah taala penjelasan tentang mutalawinin terkait dengan mutalawun wal mutalawinin dan penyebutan sedikit tentang syubhatnya Ruhaili yang banyak memakan korban, baik korban dari kalangan Raja'iyyin, Halabiyyin ataupun MLM yang nanti akan disebutkan benang merahnya kenapa kemudian sekarang ini dari kalangan mutalawinin MLM semakin lama semakin merapat kepada Raja'iyyin, Halabiyyin. Ya Pak ya? Nah, semakin merapat, taklim bersama, ini datang ke markas mereka dan segala macamnya. Kok bisa? Itu ada benang merahnya barakallahu fikum, nanti akan diangkat barakallahu fikum insyaallah pada kesempatan jam 9 nanti. Saya meneruskan, antum sudah nampak kayak orang fly gitu ya kawan sudah. Nah, memungkinkan istirahat dulu ya refresh nanti jam 9 insyaallah taala dipasir berinci terkait masalah at-talawun wal mutalawin dan syubhat ruhaili dan bagaimana bantahannya di kalangan para ulama. Sementara cukup naqafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadalu hafizakumullah.